Ada pertanyaan? Cukup, cukup, cukup. Ini belum tentu terjawab semua. Mohon nasihatnya terkait dengan ummahat yang tiba-tiba memutuskan silaturahmi kepada saudari muslimahnya, padahal tidak ada permasalahan sebelumnya di antara keduanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau karena permusuhan, maka kita akan katakan tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau kaitannya dengan masalah dunia, khairuhuma man yabda'u bisalam, yang lebih baik dari keduanya adalah yang memulai dengan salam. Sehingga kamu yang merasa dijauhi, temui dia. Assalamualaikum, tanya apa kabarnya. Niscaya akan tersambung kembali silaturahmi. Yang kedua, jawaban saya adalah, engkau yang merasa dijauhi oleh ummahat tersebut, oleh saudarinya, harus husnudzan, berbaik sangka. Bisa jadi dia sedang sibuk dengan sesuatu yang kamu tidak tahu. Atau bisa jadi dia dilarang oleh suaminya. Dan itu wajar. Karena sebagian kita juga mengatakan jangan terlalu banyak ngerumpi. Di rumah. Kita mau enggak usah. Bukan berarti diputus silaturahmi. Tetapi tidak boleh kebanyakan. Ngobrol sana, ngobrol sini yang ujungnya ngerumpi. Suaminya akan mengizinkan suatu saat nanti. Enggak boleh sering-sering. Itu mungkin. Dan masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Sehingga berikan 1000 kemungkinan baik sebelum engkau menuduh dengan tuduhan jelek. Mudah-mudahan saudarimu adalah orang yang tetap sebagai ahli sunnah wal jamaah yang memiliki akhlakul karimah yang tidak berniat untuk memutus silaturahmi. Apakah boleh membenci kepada orang yang melakukan kesalahan yang sangat kepada temannya yang berakibat terfitnahnya teman tersebut? Ikhwan ibn a'azakumullah, memilih teman adalah perkara yang syar'i, dicontohkan dan disunahkan. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan kepada istrinya Aisyah, ini orang yang terjelek. Disebutkan begitu. Bi'sa akhul ashirah. Ini orang yang paling jelek di keluarganya. Atau ketika para sahabat menjauhi para munafikin karena terlihat ciri-cirinya kalau orang ini orang yang memiliki penyakit di hatinya. Barakallahu fikum, kalau memang orang itu memiliki kejelekan, kemudian dijauhi, wajar. Tetapi kalau bisa dinasehati karena dia masih ahlu sunnah, wabihi wa ni'mah, itu lebih baik. Kamu nasehati dia. Dan kalau orang tadi karena kejelekannya dijauhi oleh manusia, apalagi oleh orang-orang baik dari ahli sunnah, maka hati-hati. Berarti orang itu orang yang sangat jelek sekali. Syarrun nas, sejelek-jelek manusia, adalah orang yang dijauhi oleh kaum muslimin karena kejahatannya. Nah. Allah Ta'ala Allah. Apa Ustaz? Aku tanya, apa hukumnya menjual kosmetik yang target pasarnya para ummahat yang awam? Jazakumullah khairan. Kosmetik itu macam-macam, barakallahu fikum. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang jelas kalau yang halal, maka hendaklah engkau menasehati mereka untuk jangan dipakai ketika keluar rumah. Walaupun hanya kelihatan matanya. Tapi matanya dengan berbagai macam warna-warni, seperti pelangi, maka tentunya tidak boleh. Khawatir kita menjadi sebab, maka kita nasihati dia. Kalau dia berbuat, maka itu bukan urusan penjual. Tetapi kalau kepada ummahat salafiyat, insya Allah aman, mereka akan pakai untuk suaminya. Dia akan pakai untuk suaminya ketika dia berhias untuk suaminya. Itu kalau yang boleh. Tetapi kalau yang tidak boleh seperti menyambung alis atau yang sejenis itu, maka tentunya tidak boleh ta'awun alal ismi wal udwan. Ustaz, bagaimana sikap kita jika ada orang kafir dan orang awam meminta tolong difoto? Jadi kamu kebetulan lewat, tolong fotokan kami. Ya jangan mau. Barakallahu fikum. Karena bukan masalah kafir atau tidak kafirnya. Bukan masalah awam atau tidak awamnya. Tetapi kamu membuat gambar. Kamu membuat gambar. Barakallahu fikum. Berarti kamu yang salah tetap. Ana sudah berkeluarga, tapi ana masih tinggal di rumah orang tua. Orang tua tidak mengizinkan ana tinggal di sekitar ma'had. Lebih utama mana? Nurut dengan orang tua atau pindah dan menuntut ilmu dekat ma'had? Ini yang bertanya siapa? Di awal dia berkata, saya sudah berkeluarga tapi tinggal di rumah orang tua. Berarti bagi yang lainnya, itu adalah mertua gitu kan? Nah, siapa yang laki, siapa yang perempuan? Kalau perempuan, maka lebih disuruh untuk mentaati suaminya daripada orang tuanya. Daripada orang tuanya. Tetapi kalau laki-laki, disuruh untuk mentaati orang tuanya. Sehingga kalau ini yang bertanya adalah pimpinan rumah tangga yang berarti seorang laki-laki, maka dia disuruh untuk menuruti orang tuanya. Sedangkan menuntut ilmu, dia bisa dengan sekian banyak macam cara yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbaka Allah alladhi ahbabtani fi. Bagaimana caranya agar sabar dalam marah kepada anak? Sabar dalam marah. Sabar itu tidak marah. Barakallahu fikum. Tapi anak perlu dimarahin. Mungkin salah. Bukan perlu dimarahin. Perlu dihukum. Perlu dinasehati. Sebab orang marah, definisi yang saya maksud, adalah orang yang sudah tidak terkontrol lagi. Mengucapkan kalimat-kalimat yang gak pantas. Memukul anak itu berlebihan. Ila akhirnya, itu jangan. Saya nasehatkan. Saya peringatkan untuk kalian dan untuk saya sendiri agar jangan sampai emosi dalam mendidik anak. Jangan emosi. Akan menyesal. Nanti akan menyesal. Ya. Karena emosi kadang-kadang mukulnya terlalu keras. Ada apa aja diambil kemudian dilemparkan. Bahkan ada anak yang sampai besarnya cacat di atas alisnya. Karena dipukul oleh ibunya dengan apa itu yang untuk penggorengan itu. Berdarah. Setiap melihat sedih, tersayat hatinya. Itu karena emosi. Sehingga dimarahin, tapi tidak emosi, boleh. Maksud dimarahin, kamu awas kalau begini, kalau begini, kalau begini. Dengan sadar. Dengan sadar. Sehingga kata-kata bisa terkontrol, hukuman bisa terkontrol, ila akhirnya. Itu berarti belum emosi. Tapi kalau marah, Rasulullah SAW menyatakan, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Orang tadi minta ausini, ya Rasulullah berikan wasiat kepada aku. Dijawab, jangan marah. Faraddada miraran, dia minta lagi, tanya lagi. Dijawab dengan sama, la taghdab. Raddada miraran faqala la taghdab. Sampai berulang-ulang, Nabi tetap menyatakan dengan satu nasihat tadi. Jangan emosi, jangan emosi, jangan emosi. Baik. Barakallahu fikum. Bagaimana supaya tidak emosi? Ini pertanyaannya. Bagaimana caranya agar sabar, tidak emosi ketika memarahi anak. Barakallahu fikum. Tentunya sebagaimana keumuman yang namanya sabar adalah dia selalu menghitung apa akibatnya. Maka dia bisa sabar. Kalau begini, nanti begini. Menghitung akibatnya secara syar'i. Apa baiknya buat anak tadi? Kalau saya begini, jangan. Selama kamu bisa mengontrolnya, berarti kamu sudah memiliki kesabaran. Kalau tidak terkontrol, berarti engkau tidak memiliki kesabaran. Barakallahu fikum. Ingat itu anakmu sendiri yang akan nantinya mendoakanmu ketika engkau wafat. Yang akan menjadi apa? Jariahmu. Ketika anak tadi beramal dengan amalan soleh. Maka jangan lupa itu. Kalau sudah sampai lupa, biasanya dia emosi. Tapi kalau ingat ini anakmu yang akan mendoakanmu, anakmu yang akan melanjutkan perjuanganmu, anakmu yang akan membawa estafet tongkatmu, dia yang akan menjadi baik buatmu di dunia dan di akhirat. Maka hati-hati, jangan sampai kemudian diusir ke rumahnya, pergi kamu, kamu yang bukan anakku ila akhirnya. Jadi ada dustanya, ada zalimnya, jelas anakmu bilang bukan anaknya. Enam. Bagaimana mengatasi malas? Ini pertanyaan bagus-bagus tapi berat-berat. Mengatasi malas barakallahu fikum dengan usaha dan doa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inna a'udzu bika minal 'ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Pagi dan sore. 'Ajzi wal kasal. Minta perlindungan dari kelemahan dan kemalasan. Dari gundah gulana dan kegelisahan. Dari terlilit hutang dan ditindas oleh orang-orang. Berlindung dari semua ini. Usahanya agar engkau hilang malasnya adalah berupaya untuk mempelajari agama ini khususnya tentang akidah. Karena akidah itu seperti motor penggerak. Kalau punya keyakinan, dia akan berjalan dengan ringan. Kalau tidak punya keyakinan, dia akan berjalan dengan malas. Kalau kamu yakin di sana ada sesuatu yang menguntungkan kamu, pasti akan jalannya dengan segera semangat. Mau ke mana? Saya mau ke sana. Semangat sekali. Iya, mau akan dapat 1 miliar. Misalnya. Akan semangat. Itu dunia. Tentunya agama adalah dengan yang lebih dari miliar-miliarnya dunia seluruhnya. Yaitu jannah dan keridhaan Allah Ta'ala. Semakin kamu membaca ayat-ayat tentang jannah, tentang pahala, tentang apa yang Allah persiapkan yaumul qiyamah, semakin banyak membaca hadis-hadis tentang jannah dan bidadarinya dan rumahnya dan segala macam istana-istananya dan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya, akan semangat. Semakin yakin tentang hari akhir, akan semakin semangat dia beramal soleh. Jadi ukurannya itu. Semakin ragu tentang hari akhir, ragu tentang surga dan tentang neraka, maka semakin malas dia beramal soleh dan semakin rajin dia berbuat kejelekan. Karena tidak takut neraka dan tidak berharap surga. Tetapi kalau dia yakin tentang surga dan neraka, sesuai dengan keyakinan itu, dia akan semangat. Baik, walaupun pertanyaannya ada 4, saya jawab 2 saja. Karena masih banyak pertanyaan yang lain. Barakallahu fikum. Memang itu kecerdasan. 1 lembar, 4 pertanyaan. 5 pertanyaan. Anda mau tanya, ada seorang yang hamil di luar nikah. Innalillah. Lalu setahun kemudian mereka menikah ulang. Berarti sudah lahir anaknya ya. Dalam pernikahan, wali dari mempelai pria tidak hadir. Apakah pernikahannya sah? Kalau wali dari mempelai pria tidak hadir tetap sah. Karena yang wajib adalah wali dari mempelai putri. Kalau laki-laki tidak mengapa. Walaupun orang tuanya tidak setuju, tidak datang, tidak hadir, tidak tetap sah. Barakallahu fikum. Karena tidak ada kewajiban perwalian bagi laki-laki. Alhamdulillah. Saya kira tadi mau tanya tentang anaknya. Saya sudah untuk menjawab. Ana driver online, ojek. Ana ingin bertanya soal dunia perojekan, ojol. Lebih mending mana, membawa penumpang akhwat tapi di jam bukan malam atau mengambil order makanan tetapi ramenya di malam hari? Karena ada dalil bahwa malam adalah untuk istirahat. Jazakumullahu khairan. Mengambil penumpang akhwat haram hukumnya. Siang maupun malam. Barakallahu fikum. Nggak ada kaitannya dengan siang ataupun malam. Tetapi kamu mengantarkan makanan, tidak mengapa siang ataupun malam. Asal makanan yang halal. Kalau suruh berikan khomer, jangan mau. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai sini ya. Saat masbuk, anak dapati saf dimulai dari pinggir. Menjauh dari imam. Apakah harus menyambung saf tersebut atau berdiri dekat imam pasti belakang imam lurus dari saf? Kalau engkau barakallahu fikum cuma sendiri dan orang tadi di kanan sendirian, kamu tarik aja sambil mengucapkan harusnya kita mulai dari tengah. Kalau dia mau. Tapi kalau banyak masih berapa puluh orang sedang berdatang-datang, misalnya di sekolahan, di pondok, gitu, maka biarkan saja. Kamu berdiri di tengah, insya Allah penuh. Barakallahu fikum. Apakah benar tidak boleh belajar Al-Quran, tahsin, dan belajar bahasa Arab dengan guru-guru yang mengambil ilmu dari da'i dari sururi? Barakallahu fikum. Masalahnya syubhat itu bisa masuk dari segala pelajaran. Apakah pelajaran Quran, tahfidz, tahsin, tajwid, atau pelajaran bahasa Arab? Bisa. Contohnya, mubtada dan khobar adalah fulan, sebut namanya. Terus disebutkan kalimat berikutnya, alimun kabir. Tokohnya tokoh hizbi, alimun kabir. Mana mubtadanya? Mana khobarnya? Masa muridnya akan berkata, itu syekh itu memang alim kabir. Bukan hizbi itu, sururi. Udah, kamu ini dikit-dikit sururi, dikit-dikit sururi. Kena tuh kamu. Kemakan. Mau tidak mau, kamu harus berkata. Ayo, coba baca. Ayo, harus berikrar. Hadal hizbi alimun kabir. Barakallahu fikum. Belum lagi ketika obrolan ketika datang dan obrolan ketika pulang. Selesai pelajaran. Gimana kabarnya? Masih kamu ngaji sama si fulan tuh? Ustadz keras itu. Nah. Atau ketika datangnya, ahlan wa sahlan, kaifal bukhair. Kamu dari dulu gak berubah. Masih begitu terus. Apa ustadz? Dah itu. Kamu masih tahdir-tahdiran sana, tahdir-tahdiran sini. Sehingga barakallahu fikum, urusannya adalah tahdir. Tahdir itu artinya menghindari syubhat. Kalau kamu dekat dan ikut, apalagi rutin, ya sangat besar kemungkinan kamu akan kemakan syubhat. Entah di hari apa dan jam berapa, kamu sendiri gak tahu. Tahu-tahu kamu sudah berubah. Ketika mendatangi atau melihat ustaz-ustaz al-sunnah, ah, kok keras sekali ya? Merinding saya. Mengapa? Ustaznya sesungguhnya tidak keras, biasa saja. Dianya yang sudah kempes. Dengan bertemu mereka bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Barakallahu fikum. Sehingga usikum wa iyaya bitaqwallahi wal hadar. Aku wasiatkan untuk bertakwa pada Allah dan berhati-hati dari da'i-da'i hizbi sururi mutalawin. Barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.